حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah di tempat membanggakan dan membahagiakan ini, marilah sama-sama kita memulai dan memulai kembali dan terus memulai dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika merealisasikan rasa cinta adalah bagian dari taat, bagus. Ketika merealisasikan ketaatan dalam bentuk harapan juga sangat bagus. Dan ketika merealisasikan ketaatan kepada Allah dalam bentuk tawakal juga bagus. Tetapi, di dalam khutbah salat Jumat, kita diminta untuk merealisasikan ketaatan kepada Allah mulai dari rasa takut kepadanya. Inilah bentuk-bentuk ibadah qalbiyah. Beribadah kepada Allah yang utama adalah dengan qalbu. Karena ibadah jasadiyah pada hakikatnya adalah dimulai daripada ibadah qalbu. Dan permulaan dari semuanya adalah bermula dari rasa takut kepada Allah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah lewat ketaatan kepadanya mulai dari rasa takut, maka kalian akan menjadi orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan yang mulia ini adalah meraih kejayaan Islam melalui literasi. Sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, wabil khusus di Jakarta, bersyukur sekali Allah takdirkan Islamic Book Fair selalu ada setiap tahun dan tidak pernah absen. Bersyukur sekali para penerbit-penerbit Islam juga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerbitkan buku-buku terbaik. Wa jazakumullahu khairan, baik kepada panitia Islamic Book Fair maupun kepada seluruh penerbit. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada Anda semua. Dan kepada semua yang hadir, event Islamic Book Fair ini telah menjadi milik bersama dan kita harus menjaganya bersama-sama. Dan mudah-mudahan Islamic Book Fair seperti ini akan meluas ke seluruh Indonesia dengan kualitas yang sama, bahkan bisa melebihi. Kenapa khatib berbicara demikian? Sebab beginilah salah satu cara untuk menjayakan Islam di Indonesia. Dan literasi adalah salah satu pilar bangkitnya sebuah peradaban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Di ayat ini yang terjemahannya kitabun, inilah Alkitab, anzalnahu, kami turunkan sekaligus, anzalnahu, kami turunkan sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, ilaika, kepadamu wahai manusia terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh berkah. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an? Metodenya liyadabbaru ayatihi. Hendaklah kamu melakukan pendekatan tadabbur dalam berinteraksi dengannya, baru bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan berposisilah kamu sebagai ulul albab yang menggunakan kalbunya untuk berakal, yang menggunakan akalnya sebagai media untuk memasukkan data-data dari luar dirinya, kemudian diinput ke dalam kalbunya, agar kalbunya penuh dengan data yang berasal, data-data yang sudah disaring dengan akal sehatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dengan demikian jadilah kamu ulul albab yang mendapatkan pelajaran darinya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Di mata dunia, Indonesia sangat diharapkan untuk menjadi salah satu pilar penting kejayaannya, khususnya bersama Turki. Khatib baru saja pulang dari Turki, berjumpa dengan Kementerian Agama, berjumpa dengan para ulama-ulama dunia yang bermukim di Turki, dan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa sejenak dengan Presiden di Turki. Itu semua bagi Khatib dari sela-sela pembicaraan mendapatkan pesan yang luar biasa untuk Indonesia. Dan melalui khutbah Jumat pada hari ini, Khatib ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang hadir maupun yang video streaming, maupun nanti yang akan dimuat di YouTube. Kami berpesan, baik rakyat maupun para ulama di dunia Islam, termasuk pemerintahan-pemerintahan yang concern dengan pembebasan Baitul Maqdis, sangat berharap kehadiran Indonesia, khususnya rakyat Indonesia yang sudah membuktikan keberpihakannya kepada Islam dan kepada dunia Islam, khususnya kepada pembelaan Baitul Maqdis. Ini tentu bukan basa-basi. Di tengah porak-porandanya dunia Arab, di tengah perpecahan pemimpin-pemimpin Arab, di suasana di mana Turki ingin membangun sebuah peradaban baru dan menjadi blok baru dunia, beliau sedang mencari kawan. Dan ternyata, baik dunia Arab maupun Turki yang ingin membuat blok baru, baik ulama maupun masyarakat dunia, khususnya dunia Islam, sangat, sekali lagi, sangat mengharapkan kehadiran Indonesia, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah negara. Indonesia, sebagai Muslim terbesar dunia, alhamdulillah, telah menempati tempat pertama dari sisi kuantitas, jumlah penduduknya secara manusia. Tetapi, menjadi kewajiban kita pada hari ini untuk meningkatkan kita secara kualitas. Satu hari, Syekh Asy-Sya'rawi ketika berada di San Francisco, ditanya oleh seorang Muslim sekuler, apa betul semua isi Al-Quran itu benar? Beliau menjawab, akid, sungguh benar, tidak diragukan lagi. Kalau memang seluruh isi Al-Quran benar, kenapa ayat ini tidak terbukti? Walai yaja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan peluang kepada orang kafir bisa menguasai orang-orang Islam. Tapi buktinya sekarang, orang kafir menguasai orang Islam. Pertanyaan ini menjadi menarik. Karena dari Muslim sekuler itu membuktikan bahwa ya, Memang faktanya orang Islam sekarang dikuasai oleh orang kafir. Syekh kemudian menjawab, betul bahwa apa yang kamu katakan tidak salah. Kaget si sekuler ini. Lah kalau betul lalu kenapa? Karena kita baru berislam, belum beriman. Status kita belum naik tingkat menjadi status mukmin. Beliau pun menjawab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini sangat terkait dengan orang-orang Badui di Mekah. Qalatil a'rabi amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Arab Badui baru berislam. Ketika dia mengatakan amanna, Rasulullah SAW diwahyukan, katakan kepada si Badui ini, kamu belum beriman, kamu boleh mengatakan berislam, sebab iman belum masuk ke dalam hatimu. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya khawatir keislaman kita masih dalam tataran berislam, belum beriman secara umum. Apa yang dikatakan dari dialog tadi ternyata memang benar. Kalau kita seorang muslim, alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah sudah zakat, alhamdulillah sudah puasa, alhamdulillah sudah haji, alhamdulillah mudah-mudahan bisa masuk surga. Tapi dengan itu semua kita belum bisa menjadi sebuah bangsa dan negara yang kuat, apalagi menjadi muslim yang kuat di muka bumi ini. Kenapa kita masih lemah ilmu? Kenapa kita masih lemah pemikiran? Kenapa kita masih lemah ekonomi? Kenapa kita masih lemah politik? Kenapa kita masih lemah hukum? Bahkan kita masih lemah militer? Karena kita baru berislam, belum naik tingkat menjadi mukmin. Hanya mukmin yang kuat ilmunya, hanya mukmin yang kuat pemikirannya, hanya mukmin yang akan kuat ekonominya, dan hanya mukmin bangsanya yang akan kuat politiknya dan akan kuat hukumnya, akan kuat juga militernya. Kenapa? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Untuk menjadi sesuatu yang kuat atau bangsa yang kuat adalah hanya ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah turun kepada mereka yang beriman, belum kepada mereka berstatus Islam. Indikator sederhana bisa kita bacakan di sini. Ustaz, sebetulnya kalau kita nilai rapot umat Islam Indonesia, kira-kira nilainya A, B, C, D, atau E, ibarat perkuliahan secara akademis. Yang gampang barangkali dinilai secara terukur adalah zakatnya. Konon, kalau orang-orang Indonesia yang sudah bekerja ini di luar deposito mengeluarkan zakat, harusnya ada sekitar 217 triliun dana zakat yang dikumpulkan. Dan itu berarti 1/5 daripada APBN. 1/5 dari APBN, zakatnya saja umat Islam. Kalau umat Islam membayar zakat. Tapi alhamdulillah, setelah dikumpulkan dari semua lembaga-lembaga zakat, terkumpul sekitar 6 triliun zakatnya umat Islam Indonesia. Berarti yang 211 triliunnya mudah-mudahan sih pada bayar masing-masing. Mudah-mudahan. Tapi kita menilai yang terukur, yang kelihatan. Jadi kalau dari 217 triliun yang harusnya dihasilkan, hanya 6 triliun saja yang kelihatan, berarti nilai zakat umat Islam Indonesia masih sekitar 3%. Angka 3, kalau Anda kuliah atau Anda sekolah, angka 3 kira-kira nilainya A, B, C, D, atau E. Wallahu a'lam bishawab. Angka 3, maka nilainya masih nilai di bawah lulus. Saya belum melihat sholatnya, khususnya sholat subuh berjamaahnya, khususnya sholat jamaahnya anak muda di waktu subuhnya. Indikator kebangkitan sebuah bangsa tentu dilihat dari kacamata iman. Dan kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi, peran literasi yang hari ini sedang diperjuangkan oleh Islamic Book Fair, dan terima kasih kepada pemilik dan manajemen JCC yang sudah memberikan musola untuk ini semua dan terbesar. Allahu atas kebaikan ini semua, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada semua pihak-pihak yang sedang bersama kita membangkitkan kejayaan Islam lewat literasi ini. Hanya saja, pesan saya kepada seluruh penerbit, jangan terlalu materialistik dan menjadikan keuntungan sebagai pegangan atau menjadikan materi sebagai ukuran, sehingga banyak buku yang terjemahannya tidak berkualitas, yang penulisannya juga asal-asalan, yang karena kejar target kemudian kualitasnya kemudian tidak menandakan literasi sebagai jalan untuk mencapai kejayaan Islam. Selanjutnya adalah juga kepada umat. Orang-orang sekarang ini memang agak berbeda dengan orang-orang 10 atau 20 tahun yang lalu cara membacanya. Orang dulu memang tidak pandai, tidak orang Indonesia maksud saya, dahulu tidak banyak menulis, tapi orang sekarang banyak menulis di WA. Orang Indonesia dulu memang malas membaca, orang Indonesia sekarang banyak membaca, tapi membacanya yang sedikit-sedikit. Kesimpulannya, orang dulu membacanya memang tidak banyak, tapi pembacanya kuat daya bacanya. Orang-orang sekarang daya bacanya rendah dan sukanya yang singkat-singkat. Wal'iyadzu billah, doyan menyebarkan hoax. Dia sendiri cekikikan tahu kalau ini salah, dia broadcast pula. Dia sesungguhnya juga tahu kalau gambar ini keliru, dia sebarkan pula. Orang yang beradab, orang yang berilmu tahu persis bahwa berbagi, khususnya dalam bentuk tulisan dan gambar, jangan yang hoax. Untuk menjadi bangsa yang kuat melalui literasi, harus kuat daya bacanya. Jangan cuma membaca, tapi kuat daya bacanya. Jangan cuma asal nulis, tapi kuat daya menulisnya. Hal-hal seperti ini tentu sangat memerlukan sumber-sumber literasi yang bagus. Saya ingin memulai. Alhamdulillah, semua penerbit barangkali sangat diuntungkan dengan Al-Quran. Bahkan macam-macam persaingan penerbitan Al-Quran. Dan yang sangat menyedihkan diantaranya adalah non-Muslim yang menerbitkan Quran, yang kadang tidak mengerti bagaimana cara meletakkan Quran dan memuliakan Al-Quran. Ini perlu khatib sampaikan, karena membangkitkan kejayaan Islam dari sisi literasi bukan cuma soal membaca, tapi ada banyak faktor lain yang harus kita lakukan untuk membangkitkan Islam di Indonesia. Namun secara keseluruhan, mudah-mudahan apa yang sedang kita jalani di event Islamic Book Fair ini terus mengalir keluar dan terus berkembang sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Sidang jemaah rahimakumullah, saya masih dapatkan di ujung-ujung Indonesia mereka sulit bisa mendapatkan buku. Alhamdulillah hari ini kita berada di sini. Jangan cuma beli untuk diri sendiri, tapi belilah juga untuk perpustakaan. Hari ini kita dapat kesempatan untuk berwakaf buku, untuk bersedekah buku. Ini bagian penting daripada membangkitkan kejayaan Islam lewat literasi. Kalau boleh saya usul, di Tanah Abang ada pakaian, ada barang, disediakan pula kurirnya. Mudah-mudahan ke depan banyak orang-orang Indonesia yang datang ke sini, ketika dia beli buku, dia berwakaf satu Quran, dia berwakaf satu buku untuk pesantren-pesantren, untuk masjid-masjid, untuk sekolah-sekolah, untuk perpustakaan-perpustakaan saudara-saudaranya yang ada di seluruh Indonesia. Dan kepada anak muda yang juga sekarang sudah masuk ke dalam dunia gadget, banyaklah menerbitkan e-book dengan kreasi-kreasi kreatif agar bisa disebarkan ke seluruh pelosok negeri ini dengan mudah, sehingga anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Muslim, dapat mengakses ilmu dengan mudah, dengan gambar yang menyenangkan, dengan animasi-animasi yang hebat, sehingga kemudian anak-anak Indonesia bisa membangkitkan peradaban di kampung masing-masing, dan kita menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia melalui literasi. Ada banyak kreasi-kreasi yang sesungguhnya bisa Anda kembangkan dalam kesempatan berbahagia ini. Khatib hanya bisa memberikan sedikit saja rangsangan agar tumbuh kesenangan dan kebiasaan-kebiasaan baik mengembangkan kejayaan Islam di Indonesia, khususnya melalui literasi. Sebagai penutup khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi khatib ingin menekankan, berbagilah kebahagiaan, berbagilah ilmu dengan saudara-saudara. Niatkan apa yang kita belanjakan semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebatas koleksi. Jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih buku. Jangan tertipu oleh covernya, jangan tertipu oleh bentuk fisiknya. Dan ketika belanja, sekali lagi jangan memikirkan diri sendiri. Beli untuk diri sendiri minimal satu kitab, dan setelah itu berwakaflah. Dan kalau memang sudah punya dan tidak melihat lagi ada yang perlu dibeli, tapi Anda masih punya uang, beli dan berwakaflah, bersedekahlah. Mudah-mudahan ini semua akan memberikan amal jariah buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ayyun nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat, Amerika benar-benar ingin memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem pada tanggal 15 Mei. Saya kira kalau kita mukmin dan punya kecintaan kepada bumi Mi'raj, pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Saudara-saudara, sudah lebih 30 bahkan lebih 40 pemuda-pemuda di Gaza yang aksi damai tertembak mati oleh sniper-sniper Zionis Israel. Lebih daripada 2.000 orang terluka, padahal mereka hanya ingin kembali ke tanahnya, dan itu adalah milik mereka. Kalau kita manusia tidak perlu beragama, pasti kita tidak akan membiarkan ini terjadi. Saudara-saudara, di penutup khutbah kedua ini saya ingin katakan, Anda, siapapun Anda, apapun status Anda, jika tidak menjadi bagian daripada membela Baitul Maqdis, Anda bukan siapa-siapa. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi imam bagi seluruh manusia di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah, dimiraajkan ke Baitul Maqdis. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, belum lagi dikembalikan ke dunia dari Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW dimuliakan bahkan naik ke langit dari Baitul Maqdis. Anda yang ingin menjadi bagian daripada pengikut para nabi dan rasul, yang ingin dimuliakan seperti para nabi dan rasul, maka jadilah bagian daripada pembebas Baitul Maqdis, dan semoga minimal menjadi bagian daripada relawan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Dan Indonesia sekali lagi negara yang paling diharapkan, dan insya Allah di dunia ini siapa yang menguasai Baitul Maqdis berarti dialah yang menguasai dunia. Dan saat ini dunia sedang dikuasai oleh kekuatan jahat, sebab kekuatan iblis yang berkuasa di Baitul Maqdis. Maka yang terakhir kalinya buat kita semua, mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka. Dan kita mudah-mudahan semua bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bisa mengusir Zionis Israel dari Baitul Maqdis.